law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aklam wa jaffatish shuhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya di atas onta, karena dahulu tidak ada mobil dan kendaraan. Tetapi yang ada adalah hewan tunggangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat itu masih anak muda. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, berhijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma waktu itu masih belum diperbolehkan untuk ikut berjihad karena umurnya belum sampai kepada 15 tahun. Umurnya belum sampai kepada 15 tahun. Allahu alam, Abdullah bin Abbas ikut berperang ketika peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Nah, jadi beliau tidak ikut perang Badar, beliau tidak ikut perang Uhud. Ya, karena masih muda. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah masih anak muda pada saat beliau masih pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di sini aku dibonceng, aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai gulam." Gulam adalah istilah untuk bahasa Arab yang mana istilah tersebut, gulam di sini yaitu seorang anak yang berumur dari umur 1 sampai sebelum 10. Umur 1 sampai sebelum 10. Wahai gulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku mengajari engkau beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya prinsip-prinsip hidup. Ya, beberapa kalimat maksudnya adalah prinsip-prinsip hidup. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nanti kita akan jelaskan ini. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, minta tolonglah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta pertolonglah kepada Allah. Wa'alam annal ummah, ketahuilah bahwasanya umat ini, law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai', jika mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu dengan kebaikan apapun, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak bisa memberikan kebaikan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat bahaya kepadamu dengan mudarat apapun, niscaya mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu apapun kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Telah diangkat pena pencatat takdir dan telah kering lembaran-lembaran pada Al-Lauhul Mahfuz. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan dan sahih, maksudnya adalah hasan dari satu jalan, kemudian sahih dari satu jalan. Bedanya antara hasan dan sahih, yang hasan ini biasanya perawinya kurang hafalannya, kurang kuat hafalannya. Kalau sahih, perawinya kuat hafalannya. Di dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dan kenalilah Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Ketahuilah bahwa apa saja yang menimpamu, maka tidak akan mengenaimu. Apa saja yang, saya ulangi, ketahuilah bahwa apa saja yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Dan apa saja yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan bahwa jalan keluar bersama dengan kesulitan, dan bahwa bersama kesulitan terdapat kemudahan. Nah, itu arti dari hadis ini. Baik, kita akan baca dan kita akan jelaskan hadis ini. Penulis mengatakan, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Kita ulang dari awal. Wahai anak kecil. Gulam tadi, anak dari tak nomor 1 sampai 10. Ya. Sesungguhnya aku akan mengajari engkau beberapa prinsip hidup. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, imtathil awamirallah wajtanib nawahiyahu yahfadka fi dunyaka wa akhiratak. Kerjakanlah perintah-perintah Allah. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah, jagalah Allah. Di situ kan ada perintah menjaga Allah, jagalah Allah. Maksudnya jagalah hukum-hukum Allah. Perintahnya dikerjakan dan jauhilah larangan-larangannya. Yahfalka, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Menjagamu di dunia dan di akhirat. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan jelaskan makna ini. Sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang agung, yang mana sebagian ulama, di antaranya Abdurrahman Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir berkata, tadabbartu hadzal hadis fa adhashani wa kittu atish fa wa asafa min al jahli bi hadzal hadis wa qillati tafahumi li ma'na. Aku mentadabburi, memikirkan secara mendalam hadis ini, dan aku tidak pernah puas dengan pemahaman terhadap hadis ini. Maksudnya maknanya sangat dalam. Sungguh sangat kasihan orang yang bodoh terhadap hadis ini dan sedikit memahami terhadap makna-makna hadis ini. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-19. Dan Imam Nawawi ketika menulis kitab Arba'in Nawawiyah ini menyebutkan hadis-hadis yang sangat merupakan prinsip dasar seorang muslim. Maka hadis ini penting. Ya, hadis ini penting. Kita harus tidak boleh bodoh terhadap hadis ini dan tidak boleh sedikit pemahaman terhadap hadis ini. Makanya kita bahas hadis ini perlahan-lahan. Ketika Allah berfirman, ihfadillah, jagalah Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillah, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, ihfad hududah wa huquqah wa awamirah wa nawahiyah. Jagalah hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, dan jauhilah larangan-larangannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi yang dimaksud menjaga Allah, kan di situ Allah Rasulullah SAW memerintahkan, jagalah Allah. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah dengan cara menjauhinya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga larangan Allah untuk dijauhi, menjaga perintah-perintah Allah untuk dikerjakan, ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, ini perlu dicatat. Orang-orang yang menjaga Allah, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Qaf, ayat 32-33. Hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz. Yang artinya, inilah yang dijanjikan untuk kalian bagi siapa saja orang yang kembali kepada Allah dan hafiz, yang selalu menjaga. Nah, ini ya. Ini keutamaan menjaga Allah, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin runut apa saja yang harus kita jaga terhadap hak-hak Allah. Apa saja yang harus kita jaga terhadap hak-hak Allah? Yang pertama, yang paling utama dari hak-hak Allah yang harus kita jaga adalah tauhid. Hak Allah adalah ditauhidkan. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqallahi 'alal 'ibad wa haqqal 'ibadi 'ala Allah." Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah yang harus dijaga oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hambanya yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, "Allahu a'lam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Haknya Allah yang harus dijaga oleh hamba, hamba-hambanya harus beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an yudkhilahum al-jannah." Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan memasukkan ke dalam surga. Makanya kalau ditanya apa hak yang apa saja yang harus dijaga dari hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, yang paling utama adalah dari hak Allah adalah tauhid. Yang kedua yaitu salat. Jadi hak Allah yang patut dijaga oleh seorang muslim adalah salat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak tentang penjagaan salat. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta. Selalu jagalah salat-salat dan salat di pertengahan. Nah, ini lihat kata-kata jaga. Allah menyebutkan kata-kata menjaga. Makanya salah satu hak Allah yang patut selalu dijaga, hukum Allah yang patut selalu dijaga, perintah Allah yang patut selalu dijaga oleh seorang hamba adalah apa? Salat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 34, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang selantiasa atas sholat mereka selalu menjaga. Menjaga atas sholat mereka. Begitu juga dalam hadis tentang sholat yang lain. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. "Man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah." Siapa yang selalu menjaga sholat, maka Allah membuat perjanjian dengannya untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah, lihat di sini, hal yang kedua yang paling penting untuk dijaga adalah perihal apa? Salat. Dan juga hal yang ketiga yang paling penting untuk dijaga adalah syarat sahnya salat. Apa itu? Berwudu dan bersuci secara umum. Berwudu ataupun mandi besar, menghilangkan hadas, junub, haid, nifas. Ya, bersuci secara umum. Lihat wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga wudu, menjaga, lihat kata-kata menjaga, kecuali orang iman. Maka usahakan kemanapun kita pergi, maka usahakan dalam keadaan berwudu. Kemudian usahakan kalau seandainya sudah batal, lekas-lekas berwudu. Bahkan ada dalam hukum fikih itu tajdidul wudu. Meskipun tidak batal, tapi karena ingin sholat fardu, maka memperbaharui wudu. Meskipun tidak batal. Ini termasuk daripada menjaga wudu. Dan tidak ada yang menjaga, selalu menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Termasuk perkara yang harus dijaga juga. Ini kan ceritanya menjaga nih. Ihfazillah, jagalah Allah. Ya. Dan maksud jagalah Allah adalah jagalah hukum-hukum Allah. Apa saja hukum-hukum Allah sudah kita sebutkan itu, tauhid, salat, kemudian berwudu. Kemudian yang keempat yaitu sumpah. Jagalah pelaksanaan terhadap sumpah jika orang bersumpah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89, "Wahfadzu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Maka jangan mudah-mudah bersumpah, ya. Aku bersumpah tidak akan menggaulimu lagi wahai istriku jika engkau memakan petai. Petai itu bahasa Banjarnya apa? Pete. Maka sekalinya istrinya makan pete, malamnya dia ingin bergaul, terpaksa dia gauli, dia melanggar sumpahnya. Ah, ini tidak benar. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, terutama para pedagang. Ya, pedagang itu kebanyakan bersumpah dosa. Apalagi kalau sudah banyak sumpahnya dan ditambah dengan sumpahnya palsu, dosa besar. Ya, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah wa mumhiqatun lil-barakah. Sumpah menghabiskan barang dagangan. Ulun bersumpah, ini modalnya seini aja. Tetapi menghabiskan berkah. Nah, itu kalau sumpah saja, artinya pedagangnya banyak bersumpah, meskipun sumpahnya benar, tetap tercela. Apalagi kalau sumpahnya dusta. Ya. Kalau sumpahnya dusta, maka bukan hanya dosa, tetapi dosa besar. Termasuk yang wajib dijaga dari hak-hak Allah adalah menjaga kepala dan menjaga perut. Kepala maksudnya lisan. Perut maksudnya yang berkaitan dengan makanan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, "Al-istihya'u min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a wa tahfadha al-batna wa ma hawa." Malu dari Allah adalah sebenar-benar malu, yaitu dengan cara menjaga kepala dan apa saja yang ada di sekitarnya, dari mulai mata, hidung, mulut, telinga, dan menjaga perut dan sekitarnya, dari mulai perut dan juga kemaluannya. Maka ini dua kiat agar masuk surga, menjaga kepala dan sekitarnya, menjaga perut dan sekitarnya. Kepala yang wajib, salah satu yang wajib dijaga adalah lisan. Perut yang salah satu yang wajib dijaga adalah kemaluan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Man hafiza ma baina lahyihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah." Ini hampir sama dengan hadis tadi. Yang menjaga kepala dan sekitarnya dan menjaga perut dan sekitarnya. Siapa yang menjaga di antara dua bibirnya dan di antara dua kakinya? Dua bibir maksudnya lisan. Dua kakinya maksudnya adalah kemaluan. maka niscaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kemaluan termasuk daripada perintah dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan menarik dari Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani itu ulama Islam, sebentar. Ulama Islam abad ke 1 Hijriah. Beliau seorang tabi'i, wafat pada tahun 80 Hijriah. Seorang tabi'i, Abu Idris Al-Khawlani. Beliau mengatakan, perhatikan, perkataannya menarik. Perhatikan kemaluan kita. Dan tanda orang beriman yang menjaga kemaluannya, tidak meletakkan kemaluannya pada lubang yang haram. Ya. Awwalu ma wassallahu bihi Adam 'inda ihbatihi ila al-ard hifdhu farjihi. Wasiat Allah yang pertama kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi adalah menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan. Wasiat pertama. Ya, menjaga kemaluannya. Allah berfirman, la tadha'hu illa fi halal. Jangan engkau letakkan kemaluan ini kecuali pada tempat yang halal. Maka ini berarti PR kita bersama, tidak meletakkan kemaluan kita kecuali pada tempat yang halal. Nah ini Pak Yahwa. Nah itu makna jagalah Allah dari penjelasan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita bahas ini. Niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Barang siapa yang menjaga hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah untuk dikerjakan, larangan-larangan Allah untuk dijauhi, maka niscaya Allah akan menjaganya. Dan ini yang disebut oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Yang artinya, pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Menjaga hukum Allah, Allah akan menjaganya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Yang menjaga hukum Allah, Allah akan menjaganya. Dengan penjagaan yang semisal. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdiku. Tunaikan janjiku, maka aku akan tunaikan janji kalian. Lihat. Tunaikan, tunaikan. Tunaikan janjiku, kata Allah. Maka aku akan tunaikan janji kalian. Fadhkuruni adhkurukum. Berzikirlah kepadaku, aku akan selalu mengingat kalian. Berzikir artinya mengingat. Ingatlah selalu Allah, maka niscaya Allah akan mengingat. Yang ingin selalu diingat oleh Allah, maka ingatlah selalu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Al-jaza min jinsil amal. Ini istilah. Al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Dengan jenis amalan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah terhadap hamba ada dua macam. Niscaya Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah terhadap hamba ada dua macam. Yang pertama, Allah akan menjaga hamba tersebut dalam perkara-perkara duniawi. Anaknya, hartanya, istrinya, usahanya, rumahnya, ya, transportasinya, dan semisal. Allah akan menjaga hamba tersebut dalam perkara-perkara apa? Duniawi. Jadi, boleh kita bahas ini para ikhwan. Kita katakan, semakin taat orang kepada Allah, semakin dijaga, dijamin oleh Allah dunianya. Semakin taat, semakin dijamin oleh Allah dunianya. Salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang artinya Allah memiliki muaqibat, malaikat-malaikat yang menjaga, menjaga hamba tersebut di depan, di belakang, menjaga hamba tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-muaqibat orang-orang yang menjaga, humul malaikah, mereka lah para malaikat yang menjaga hamba-hambanya apabila hamba-hambanya taat kepada Allah, apabila hamba-hambanya menjaga hukum-hukum Allah, menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfadhanihi mimma la yaqdur fa idza mimma la yuqaddar fa idza ja'a al-qadaru khallaya bainahu wa bainahu wa innal ajala junnatun hasina. Sesungguhnya setiap orang ada dua malaikat yang menjaganya dalam perkara-perkara yang belum ditakdirkan. Apabila sudah ada takdirnya, datang ajalnya, maka tidak bisa ditahan lagi. Nah, ini intinya, semakin taat, semakin dijaga duniawi kita. Harta kita, tahta kita, kemudian juga istri kita, keluarga kita. Semakin taat, semakin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu doa di pagi hari, doa zikir pagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur awrati wa amin rawati wa ahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan dan pemaafan dari dosa di dalam perkara urusan agamaku dan urusan duniaku, urusan istriku dan urusan hartaku. Ya Allah, tutuplah aurat kami, amankan tempat tinggal kami, jaga aku dari apa? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, ya. Dan aku berlindung dengan keagunganmu dari diwafatkan dari bawah kakiku. Misalkan longsor, misalkan gempa. Nah, lihat di sini, minta dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah para ikhwah, ada perkataan menarik juga dari Al-Hafidh Ibn Rajab, man hafizallah fi sabahu wa quwwatihi hafizahullahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi. Siapa yang menjaga hukum-hukum Allah saat masih muda, masih kecil, masih anak-anak, maka Allah akan menjaganya di dalam keadaan lemahnya, dalam keadaan kekuatannya. Ya, maka coba perhatikan, kai-kai tuha yang masih kuat, masih sehat pendengaran, penglihatan, ya, itu biasanya mereka orang-orang yang saat mudanya taat, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. Ya. Tetapi belum tuha, kalau ada yang belum tuha, sudah pikun, sudah susah mendengar, sudah matanya rabun, maka dikhawatirkan dia kurang menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan para ikhwah oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada seorang ulama, beliau wafat pada tahun 450 Hijriah, berarti ulama Islam abad kelima Hijriah, yang bernama Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Amr At-Tabari Al-Syafi'i. Seorang ulama bermadzhab Syafi'i, Syekhul Islam Allamah Al-Qadhi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Umar At-Tabari. Beliau umurnya sudah 100 tahun lebih. Wa huwa mumatta'un biquwwatihi wa aqlihi. Tapi beliau merasakan nikmat dengan kekuatannya. Semakin tua semakin kuat. Semakin tua semakin kuat hafalannya. Fawathaba yawman wathbatan shadidah fa'utiba fi dhalik. Maka suatu saat beliau melompat dengan lompatan yang sangat jauh. Dari tua-tua melompat. Mungkin kalau bahasa kita di zaman sekarang, tua-tua masih jogging. Ya. Fa'uqiba fa'utiba fi dhalik. Lalu ada yang menyalahkannya dalam hal itu. Artinya jangan lompat, kamu sudah tua lebih 100 tahun. Ha, maka Abu Thayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Amr bin Umar Asy-Syafi'i mengatakan, "Hadhihi jawarihu hafiznaha 'anil ma'asi fis shighar, fa hafizaha Allahu 'alaina fil kibar." Ini anggota tubuh kita jaga, saya jaga saat masih kecil dari maksiat. Maka alhamdulillah Allah jaga saya saat sudah tua. Nah ini ya, jadi kiat ingin selamat ataupun lepas dari penyakitan saat tua. Kan biasanya kalau tua-tua itu, orang tua biasanya kalau sudah kondangan itu minta piring bang sebuting lagi. Kenapa? Karena tidak tahan minyak, kolesterol, ya, tidak tahan gula, diabetes. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, terutama ini anak-anak muda, ya, gunakan waktu untuk beribadah. Wallahi Pak, yang mungkin Bapak Ibu yang sudah 40 lebih juga merasakan sebagaimana yang saya rasakan, kebiasaan yang buruk saat sebelum umur 40 susah untuk dihilangkan ketika sudah berumur 40. Karena annas man syabba ala syai syabba alaih, siapa yang terbiasa dengan sesuatu dia akan terbiasa atasnya. Maka yang muda-muda yang masih umur belasan, 20-an, 30-an, ya, yang disebut dengan generasi milenial, yang disebut bahasa Arabnya asy-syabab, para pemuda. Adapun yang umurnya 40-an ke atas sudah jangan mengaku muda-muda. Pikirkan kuburan sudah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktunya untuk sebenar-benarnya. Usah kebiasaan buruk kalau seandainya sudah kita punyai sebelum umur 40 dan tidak dirubah, akan susah untuk dihilangkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang patut diperhatikan juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menjaga hamba. Ini kan dari penjaga hamba, ya. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Allah terkadang menjaga hamba dengan kesolihannya setelah kematiannya pada keturunannya. Maksudnya apa? Hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, perintah dikerjakan, maksiat dijauhi, maka Allah akan menjaga keturunan hamba tersebut. Ya, Allah akan menjaga keturunan hamba tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa kana abuhuma salihan. Dan adalah kedua orang tua anak yatim tersebut, kedua orang tua dari dua anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innahuma hufidha bi salahi abihima. Sesungguhnya dua anak yatim tersebut yang hidup di dalam sebuah rumah, rumahnya mau runtuh, ternyata di bawah rumah tersebut terdapat harta peninggalan emas, ya, yang ditinggalkan sebagai warisan oleh orang tuanya. Sebabnya adalah anak, dua anak yatim ini dijaga keperluannya, kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehan kedua orang tua dari dua anak yatim tersebut. Jadi ingin anak-anak kita terjaga setelah kita mati, jadilah orang tua yang saleh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah taala berkata, "La azidanna fi salati min ajri raja'a an ahfadhaka fih." Sungguh aku benar-benar akan tambahkan di dalam salatku karenamu, karena aku berharap Allah akan menjagamu. Maksudnya apa begini? Orang tua tambah ibadahnya. Ya, ini yang anak-anaknya di pesantren, orang tua tambah ibadahnya. Agar boleh berharap dengan ibadah saya yang saya tambah ini, Allah menjaga anak saya di pesantren. Tidak sakit. Kalau bermain tidak mungkin luka, tidak patah tulang, tidak kesleo dan semisalnya. Ini boleh. Sungguh aku akan benar-benar menambah di dalam sholatku. Demi anak, demi engkau wahai anakku. Agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya ditambah, sholatnya ditambah demi agar anaknya dijaga, itu boleh. Kemudian beliau membaca ayat ini. Tsumma tala hadhil ayah wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuamu, kedua orang tua dari dua anak yatim tersebut adalah anak dua orang tua yang saleh. Akhirnya anak yatim ini, kan ceritanya begini para ikhwan, ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khadir dengan catatan Nabi Musa tidak boleh banyak tanya apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Nabi Khadir alaihissalam. Dan sini terdapat pelajaran bahwasanya Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khadir, ulul azmi, tetapi tetap diperintahkan untuk belajar kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Secara pasti itu tidak ada khilaf. Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khadir, enggak ada khilaf di dalam. Dan ini mendidik agar tawadhu. Ya, belajar kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Ya, mendidik agar tawadhu. Apalagi yang kadang-kadang yang belajar derajatnya lebih rendah daripada yang ustadznya. Maka lebih wajib lagi untuk belajar. Paham enggak maksud saya? Jadi orang yang tinggi ilmunya diperintahkan untuk belajar kepada orang yang rendah ilmunya, yang rendah derajatnya. Seperti Nabi Musa belajar kepada Nabi Khadir alaihi wassalam agar belajar tawadhu. Baik. Lebih lagi kalau seandainya si murid tidak punya ilmu, ya, agar belajar. Sehingga sudah tidak punya ilmu, jangan-jangan nanti sombong. Nah, ini kuadrat, bodohnya kuadrat pangkat 9. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Khadir alaihi salam melihat rumahnya mau runtuh dindingnya. Kemudian beliau perbaiki. Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Kenapa engkau tidak ambil upah terhadap perbaikan rumah tersebut wahai Khadir? Masalahnya kita ini di kampung ini sudah tidak diizinkan untuk menginap. Ya. Kemudian tidak diberi makan, tetapi kita malah berbuat baik kepada mereka. Karena dulu kan enggak ada hotel, enggak ada pemondokan. Jadi kalau bertamu di sebuah tempat, dia nginap di rumah orang. Nah, ini orang-orang di tempat tersebut tidak tahu kalau dua orang ini adalah dua nabi. Akhirnya mereka tidak mau. Kalau tidak ada tempat berarti mereka harus bermalam di kebun. Di kebun penuh dengan kekurangan. Tapi Nabi Khadir melihat rumahnya mau runtuh, sebuah rumah mau runtuh. Beliau perbaiki tanpa mengambil upah. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Kenapa engkau perbaiki tanpa mengambil upah? Kita sudah tidak diberikan izin untuk tinggal di sini, engkau malah berbuat baik kepada mereka." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal jidar." Adapun dinding rumah yang mau runtuh yang dibenarkan oleh Khadir alaihi salam itu adalah milik dua anak yatim. Ya. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Di bawah rumah tersebut ternyata ada harta simpanan untuk anak yatim tersebut apabila dewasa dikeluarkan oleh Allah. Lihat di sini Allah menjaga. Sebabnya apa? Kenapa Allah menjaga anak yatim tersebut? Anak yatim kan anak yang masih kecil, belum baligh, ditinggal mati oleh bapaknya. Ya. Maka dia tidak bisa hidup. Nah, kalau sudah baligh, ternyata ada harta tersimpan. Bagaimana anak tersebut bisa terjaga dunianya dan akhiratnya? Salah satu sebabnya apa? Kana abuhuma saliha. Nah ini para ikhwah. Ya, jadi Allah akan menjaga kita ketika kita saleh pada orang-orang keturunan kita, yaitu anak-anak kita. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga perkataan dari Al-Imam Ibn Rajab, "Wa mata kana al-'abdu mushtaghilan bi ta'atillah fa inna Allah yahfazuhu fi tilkal hal." Siapa saja hamba yang sibuk dengan ketaatan kepada Allah, saat hamba tersebut mengerjakan ketaatan, Allah jaga. Siapa saja yang sibuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka saat dia sibuk dengan mengerjakan ketaatan tersebut, maka Allah akan menjaganya. Contohnya, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kanat imra'atun fi bait," ada seorang perempuan di dalam rumah, "fa kharajat fi sariyatin minal muslimin." Lalu si perempuan tersebut ikut berperang dalam peperangan bersama kaum muslimin, yang waktu itu Rasulullah SAW tidak ikut. Wa tarakat thinta asharata anazan wa sahisa wa sasi sasi wa sasi siyatiha kanat tansakhu biha. Dan perempuan tersebut, beliau meninggalkan 12 kambing. 12 kambing tidak ada yang mengurusnya. Kemudian ada seorang penjaganya. Lalu fa faqadat anzan laha wa sasisataha. Kemudian dia, si perempuan ini, kehilangan satu kambingnya. Lalu perempuan ini yang tadi berdoa, yang tadi ikut di dalam perang, "Ya Rabbi, innaka qad daminta liman kharaja fi sabilika an tahfadha anhu alayhi." Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menjamin siapa yang ikut berperang, berjihad di jalan Engkau, maka Engkau akan menjaga atasnya. "Wa inni qad faqadtu anazan min ghanami wa sisati." Sesungguhnya aku telah kehilangan kambing. Ya, telah kehilangan kambing. "Wa inni anshuduka anazi wa sisati." Dan aku berharap Engkau mengembalikan kambingku. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbahat anazan mithluha wa sisataha mithluha. Artinya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada perempuan tersebut kambingnya. Ya. Mengembalikan, Allah mengembalikan kambing si perempuan tersebut. Siapa yang sibuk dengan ketaatan, Allah akan jaga hartanya, tahtanya, istrinya, keluarganya, dirinya. Siapa yang sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam yang kedua dari ketaatan adalah ketaatan Allah. Macam yang kedua dari penjagaan adalah penjagaan Allah terhadap hambanya di dalam agama dan imannya. Dijaga oleh Allah imannya dari syubhat dan syahwat. Alaihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua penjagaan Allah. Yang pertama, penjagaan Allah di dalam dunianya, hartanya dijaga oleh Allah, tahtanya dijaga oleh Allah, istri anaknya dijaga oleh Allah. Yang kedua, penjagaan Allah terhadap agamanya. Jadi semakin dia menjaga hukum-hukum Allah, taat kepada Allah, maka Allah pun akan menjaga imannya. Tidak mudah imannya hilang, tidak mudah dia terkena syubhat, tidak mudah dia terkena syahwat yang ada di hadapannya. Lihat contoh Nabi Yusuf. Ketika dia taat kepada Allah alaihi salam, maka Allah menjaga agamanya, jauh dari syahwat. Padahal syahwatnya ada di hadapannya. Dia mampu melaksanakannya. Tidak ada yang menahannya kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 24, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf perbuatan buruk, al-fahsya dan perbuatan keji, itu zina. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka perhatikan para ikhwah, Anda sebagai orang tua, jaga ketaatan. Maka ketaatan kita bisa menjaga anak-anak kita dari syahwat dan syubhat. Terutama syahwat di zaman sekarang. Ya. Dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kenapa? Karena sangat mudah berhubungan di zaman sekarang. Sangat mudah berhubungan di zaman sekarang antara laki-laki dan perempuan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu dulu bagian penting dari ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas lagi kitab ini, lanjutan dari hadis tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimanakah caranya Ustaz untuk mengurangi hasrat dan keinginan dalam pandangan syahwat bagi kaum laki-laki? Karena ada pendapat kelemahan kaum laki-laki adalah pandangan dan syahwat, sedangkan wanita adalah pendengaran. Maka jawabannya adalah ingin agar selamat pandangan, tundukkan pandangan. Ingin agar selamat pandangan, tundukkan pandangan. Sebagaimana pelaksanaan terhadap ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarih. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ini satu. Yang kedua, agar kita terlepas dari syahwat pandangan, ya. Karena memang laki-laki ini sukanya memandang. Ada bunga sedikit, pandang. Ya, sukanya memandang. Pokoknya ada saja antenanya tuh. Ada aja. Kita asik-asik nyetir atau asik naik motor gitu. Kemudian padahal kita enggak lihat kanan kiri, lihat jalan. Tapi ketika ada yang cerah, terlihat saja gitu. Itu memang tabiatnya laki-laki. Nah, ketika dia terlihat sekilas, itu tidak berdosa, asalkan sekilasnya jangan bermaksud. Sekilas lawas 5 menit sekilas. Nah, ini namanya sekilas bermaksud. Ya. Nah, maka para ikhwah, cara yang kedua yaitu menikah. Karena menikah menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menikah, menafkahi lahir dan batin, maka menikahlah, sesungguhnya dia lebih menjaga pandangan. Tetapi bisa juga meskipun menikah empat masih melelek yang lain. Bini empat sudah masih melelek janda yang lain. Ini empat ini mana, nah nak dicerai lah biar dapatkan janda itu. Ini subhanallah, bongkar pasang jadi kehidupannya. Saya tadi sebelum subuh berpikir para ikhwan, ada hadis Rasul. Ini terutama bagi suami dan istri yang sedang mungkin dirundung masalah, sering bertengkar, sering tidak harmonis, sering tidak ada rahmah, kasih sayang. Maka salah satu kiat paling utama adalah tolong-menolong dalam ketaatan. Tolong-menolong dalam ketaatan. Di antaranya sholat malam. Coba deh. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu imra'an, qama minal lail, fasalla, thumma ayqadha zawjatahu, fasallat, fa'in abad, nadhaha fi wajhihal ma. Allah mengasihi, lihat, kasih sayang. seorang lelaki yang bangun, kemudian dia sholat malam. Setelah sholat, dia membangunkan istrinya. Kemudian istrinya sholat malam. Lihat di situ, tolong menolong. Akan terdapat kasih sayang di antara keluarga tersebut. Ya, yang mungkin merangut, sudah 3 hari merangut, suami kada dimasakinya. Maka coba ajak sholat malam. Yang sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit tidak bertegur sapa, padahal satu rumah. Dan itu banyak yang kirim saya SMS, WhatsApp, kemudian direct message di Instagram, itu ribuan mungkin. Kadang kalau mau cerita dia panjang sampai beberapa halaman gitu, sampai kadang panat membacanya. Kenolan jawab dengan cuma satu kata, besabar gin gitu. Kalah mana sih din? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba ajak istri kita atau suami kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, terutama salat malam. Itu menumbuhkan kasih sayang. Ya, menumbuhkan kasih sayang. Dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, rahimallahu ra'atan qamat minal lail fasallat thumma ayqad zawjahu zawjaha fasalla fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Allah merahmati, mengasihi seorang istri. Lihat, ada kasih sayang. Yang istrinya bangun malam, kemudian dia sholat, kemudian membangunkan suaminya, kemudian suaminya sholat. Lihat, di situ ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau suaminya enggan bangun malam, maka dipercikan air pada wajahnya. Coba kiat ini yang keluarga lagi sedang dirundung masalah, dirundung pertengkaran, dirundung di ujung perceraian, status pernikahannya di ujung tanduk, maka cobalah sholat malam bersama-sama. Nah, saya akan timbul kembali rasa cinta, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kiatnya, salah satunya adalah yaitu menikah. Itu kiat paling utama disebutkan oleh Rasulullah, aghaddul basar, lebih menundukkan pandangan. Kemudian kiat yang ketiga, jangan mendekati sarana-sarana yang bisa seseorang melepaskan pandangannya, seperti tempat-tempat perbelanjaan. Ya, jangan pindah nyaman-nyaman di mall, di mana pusat-pusat perbelanjaan, di pasar, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena hati akan keras dengan penglihatan-penglihatan yang diharamkan tersebut. Dan juga rugi cuma melihat, kada kau dijapai. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.